Ada Irma Permata Sari Riu Star. Iya mas bro, sabar yang penting ya bro. Thank you. Jadi belakang sana terima kasih matur suwun malam ini masih bersedia bersama dengan kita. Tim keamanan ya dari Polsek, dari Kuramil, Batangan juga thank you. Sebelah kiri Pak Gong, teman-teman ya dari Maguwon, dari Tlogowu, Mas Wiwin, Mas Emin dan kawan-kawannya terima kasih matur suwun. Terima kasih, matur nuwun. Apa?